Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita dari kajian kitab ini masih di bab firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Kali ini di bawah bab tersebut Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala mengutip sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Qala wa 'an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila 'anil kaba'iri فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya perihal dosa-dosa besar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab asyirku billah, di antaranya adalah syirik kepada Allah dan berputus asa dari rahmat Allah serta merasa aman dari makar Allah. Riwayat ini dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena ada hubungannya dengan pembahasan bab, yaitu soal merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di ayat tadi, bahwa tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang fasik. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala mengutip ulang riwayat ini dalam syarahnya Fathul Majid. Qala wa qawluhu an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair faqala asyirku billah wal ya'su min rawhillah wal amnu min makrillah. Hadal hadithu rawahu al-Bazzar wabnu Abi Hatim min tariq Shabib bin Bishr an Ikrimata an Ibni Abbas. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Ibnu Abi Hatim dari jalur Shabib bin Bishr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Warijaluhu thiqatun, para perawi hadisnya rata-rata thiqah, terpercaya, illa Shabib bin Bishr, kecuali Shabib bin Bishr. Faqala Ibnu Ma'in thiqatun, Imam Ibnu Ma'in mengatakan Shabib bin Bishr thiqah. Walayyanahu Abu Hatim, namun Imam Abu Hatim menganggapnya lemah. Waqala Ibnu Katsir fi isnadihi nazar, lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini dalam sanadnya perlu ditinjau ulang. Wal asbah an yakuna mauqufan, dan sepertinya yang lebih dekat kepada kebenaran hadis ini mauquf, datang dari sahabat Ibnu Abbas dan bukan merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ala kulli hal, nampak dalam hadis yang disebutkan tadi memang ada hubungan dengan bab yang sedang dibahas, yaitu bahayanya merasa aman dari makar Allah. Di mana disebutkan di sini bahwa hal tersebut merupakan salah satu dari dosa besar. Qala qauluhu asyirku billah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, di dalam hadis tadi saat Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang dosa besar, maka beliau mengatakan di antaranya adalah syirik kepada Allah. Wa huwa akbarul kabair. Syirik adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan asyirku billah hadmun lirububiyah. Syirik kepada Allah itu berarti menggugurkan rububiyah Allah. Sebab Allah itu tidak butuh syarikat dalam penciptaan, dalam pengaturan, ya, dalam penataan alam semesta, dalam pemberian rejeki kepada hamba-hambanya. Allah enggak butuh syarikat. Allah itu bersendiri dalam semua ini. Ketika ada orang yang menyekutukan Allah, maka itu berarti menggugurkan rububiyahnya. Wa tanaqqusun lil ilahiyah. Syirik kepada Allah juga merupakan tindakan meremehkan uluhiyahnya Allah. Sebab perkara uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal ibadah, itu perkara yang sangat penting, perkara yang besar, yang tidak boleh diremehkan. Tujuan manusia diciptakan itu salah satunya adalah untuk ini, agar semuanya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Jadi kalau ada orang yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah, itu sama saja dengan meremehkan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu'udhan birabbil alamin. Dan syirik kepada Allah juga merupakan bentuk su'udhan kepada Allah Rabbul Alamin. Menyangka bahwa Allah itu tidak punya kekuasaan, menyangka bahwa Allah itu tidak sempurna, sehingga butuh kepada apa? Syirikat. Kan begitu. Orang yang menyekutukan Allah itu berarti secara tidak langsung menganggap Allah itu butuh kepada syirikat. Jelas ini prasangka buruk terhadap Allah. Jadi luar biasa sekali apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait syirik kepada Allah. Pertama, syirik kepada Allah berarti menggugurkan rububiyah. Kemudian meremehkan uluhiyah. Berikutnya su'udzon kepada Rabbul Alamin, Allah Rabb semesta alam. Naam. Oleh karena itu Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah mengatakan walaqad sadaqa. Sungguh benar apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim itu. Wa nasaha, dan betul-betul sebagai bentuk nasihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir, bi rabbihim ya'dilun, mereka berbuat syirik kepada Rabbnya, kepada Allah. Jadi tidak ada yang melakukan kesyirikan kecuali orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman, innasyirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Walihada la yaghfiruhullah illa bittaubati minhu. Karena itulah Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan bertaubat darinya. Nah. Kemudian wa qauluhu wal ya'su min rauhillah. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa di antara dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah. Ai qat'ur raja' wal amal min Allah. Maksudnya adalah memutus harapan dan angan-angan, cita-cita dari Allah Subhanahu wa taala. Fima yakhafuhu wa yarjuhu, dalam perkara yang dia takutkan dan dia harapkan. Ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang membuat kita takut, jangan sekali-kali memutuskan harapan. Masih tetap ada harapan di mana Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Demikian juga saat kita dihadapkan pada satu perkara yang sebenarnya masih ada harapan baik buat kita, maka jangan sekali-kali memutuskannya. Tetap berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala saat kita dihadapkan pada hal yang membuat kita takut, atau saat kita dihadapkan pada perkara yang mungkin harapannya masih 50-50. Masih setengah-setengah. Ya, tetap harus berharap. Karena rahmat Allah itu begitu besar. Nah. Wadzalika isaa'atu dhanni billah. Berputus asa dari rahmat Allah itu sama saja dengan berburuk sangka kepada Allah. Sekali lagi, berputus asa dari rahmat Allah sama saja dengan berburuk sangka kepada Allah. Ya. Wajahlun bihi, dan bodoh tentang Allah, tidak mengenal Allah dengan baik. Wa bisaati rahmatihi wa jaudihi wa maghfiratihi, dan tidak mengenal keluasan rahmatnya, kebaikan, kedermawanan Allah serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia berburuk sangka kepada Allah. Dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal bagaimana luas rahmatnya Allah. Tidak mengenal bagaimana kebaikan dan kedermawanan Allah. Tidak mengenal bagaimana besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang mengenal bahwa Allah itu luas rahmatnya, besar ampunannya, begitu agung kebaikan-kebaikannya, maka dia akan tetap memiliki harapan yang besar akan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan kita harus selalu merasa yakin, ya, bahwa Allah itu senantiasa menitipkan kekuatan di balik kelemahan. Ya, Allah menitipkan kekuatan di balik kelemahan. Nah, jadi saat kita memang sedang dalam posisi lemah, ya, sulit, harus selalu optimis. Di sana ada kekuatan yang Allah titipkan. Ya. Di sana ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Jadi harus selalu optimis, jangan pesimis, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kalau bahasa syariatnya, pesimis itu kan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa qawluhu wal amnu min makrillah. Lalu berikutnya jawaban Nabi saat ditanya tentang dosa besar adalah al amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Ai min istidrajihi lil abdi wa salbihi ma a'tahu minal iman. Na'udzubillah min dzalika. Merasa aman dari makar Allah artinya ini terjadi ketika Allah berikan tangguh waktu kepada hamba, dan ketika si hamba menghilangkan keimanan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Nah, ketika Allah beri kesempatan, beri kemudahan, beri waktu kepada kita, ini jangan sampai membuat kita lalai, merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah, dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita hilangkan keimanan yang ada dalam diri kita akan adanya ancaman, siksa, dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita hilangkan keimanan kita terhadap hal-hal yang disebutkan tadi, terhadap adanya ancaman Allah, adanya azab Allah, maka akan membuat kita merasa aman dari makar Allah. Dan ini bahaya. Jadi kesimpulannya adalah, kapan seseorang itu merasa aman dari makar Allah? Pertama, ketika Allah beri kesempatan, ketika Allah beri luang, ketika Allah beri waktu, ketika Allah beri tangguh. Satu. Yang kedua, ketika seseorang itu menghilangkan keimanan akan adanya azab Allah, ya, akan adanya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa dzalika jahlun billah wa biqudratihi. Dan sikap merasa aman dari makar Allah itu berarti memang bodoh tentang Allah dan tentang kekuasaan Allah. Wa thiqatun bin nafsi wa ujubun biha. Serta lebih percaya kepada diri sendiri dan kagum terhadap diri sendiri. Jadi sikap merasa aman dari makar Allah itu berarti apa? Bodoh tentang Allah dan tentang kekuasaan Allah, dan lebih percaya kepada diri sendiri serta kagum terhadap diri sendiri. Bahaya kalau kita terlalu percaya terhadap diri kita sendiri dan merasa kagum dengan diri kita sendiri. Ini bahaya. Akan membuat kita lalai, ya, terlena, merasa aman dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita terlalu pede, terlalu percaya diri. Wah, saya kan suka ibadah, saya kan begini, saya kan begitu. Ujub, bangga. Gak mungkin saya dihukum, gak mungkin saya diadab, gak mungkin bakal turun, ya, siksa Allah kepada saya. Waliyadzubillah. Ya. Na'udzubillah min dzalika. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sikap yang seperti itu. Nah. Kemudian, ikhwati billah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, wa'alam anna hadzal haditha lam yurid bihi hasral kabair fi thalath Ketahuilah bahwa hadis ini sama sekali tidak memiliki maksud membatasi dosa besar hanya dalam tiga perkara tadi saja. Ya. Sekali lagi, ketahuilah, kata Syekh, bahwa hadis ini sama sekali tidak bermaksud membatasi dosa-dosa besar hanya pada tiga perkara tadi. Artinya kalau bicara soal dosa besar, jumlahnya banyak. Ya. Tidak hanya sekedar tiga yang disebutkan tadi. Enggak hanya sekedar syirik kepada Allah. Tidak hanya sekedar berputus asa dari rahmat Allah. Dan tidak hanya sekedar merasa aman dari makar Allah. Ya. Enggak terbatas pada tiga hal tadi. Bal al-kabairu kathiratun. Akan tetapi yang namanya dosa besar itu banyak. Wahadihi thalathu min akbaril kabairil madkura fil kitabi was sunnah. Namun, tiga perkara yang disebutkan tadi termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Wadhabituha, adapun ketentuan dari yang disebut dosa besar itu sendiri adalah maqalahul muhaqqiqun minal ulama. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh para peneliti dari kalangan ulama, yaitu kullu dzanbin khatamahullah binarin aw la'natin aw ghadabin aw adzabin. Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman bagi pelakunya dengan apa? Neraka, laknat atau kemurkaan atau azab. Ini menunjukkan bahwa memang dosa besar itu banyak jumlahnya, ya. Karena setiap dosa yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman kepada pelakunya berupa apa? Neraka. Siapa yang melakukan ini maka hukumannya neraka atau laknat. Allah telah melaknat orang yang melakukan ini. Maka itu dosa besar. Atau kemurkaan. Allah benci, Allah murka kepada orang yang melakukan ini. Itu dosa besar. Atau Allah akan sediakan azab bagi siapa saja yang melakukan ini. Itu termasuk dosa besar. Zada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah au nafyul iman, kemudian Syekhul Islam menambahkan atau setiap dosa yang di dalamnya ada keterangan nafyul iman, enggak ada keimanan bagi siapa yang melakukannya. Ini tambahan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. La imana, enggak ada keimanan bagi siapa yang melakukan ini. Nah, berarti itu termasuk dosa besar. Ya. Qultu wa man bara'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala laisa minna man fa'ala kadza wa kadza. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dan termasuk ke dalam dosa besar ya adalah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Termasuk dosa besar ya adalah dosa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya, atau Rasul mengatakan laisa minna, tidak termasuk ke dalam golongan kami orang yang melakukan ini dan itu. Ya. Ini semua masuk dalam kategori ketentuan yang disebut dengan dosa besar. Ada ancaman di dunia. Ancamannya apa? Bisa jadi laknat, bisa jadi kemurkaan Allah, bisa jadi azab, ya, bisa jadi Rasulullah berlepas diri, bisa jadi pernyataan Rasul tidak termasuk ke dalam golongan kami. Ada ancaman seperti itu di dunia dan ada ancaman neraka di akhirat. Nah, Qala wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma hiya ila sab'i mi'ati aqrab ila sab'in. Ghaira annahu la kabiratun ma'al istighfar wala saghiratun ma'al israr. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dosa besar itu ya lebih dari 700 jumlahnya. Ya. Ila sab'i mi'ati aqrab ila sab'in. Dosa besar itu kalau dikatakan ada 700 itu lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan dengan hanya 7 macam saja. Lihat. Sahabat Ibnu Abbas sampai mengatakan seperti itu. Ya. Dosa besar itu kalau dikatakan ada 700 macam itu lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan dengan hanya 7 macam saja. Karena dalam hadis ada kalimat ya ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Itu semua masuk kategori dosa besar, tapi sekali lagi itu pun bukan batasan. Jadi kalau dikatakan ada 700 macam itu lebih tepat daripada hanya dikatakan 7 macam saja. Ya. Nah, apa yang dikemukakan oleh beliau sahabat Ibnu Abbas ini memberi faedah kepada kita bahwa dosa besar atau yang masuk dalam kategori dosa besar itu enggak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa dosa besar itu ada 700 macam, bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kembali kepada ketentuan tadi bahwa dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ancaman kepada pelakunya. Entah itu berupa laknat, kemurkaan Allah, azab, atau Rasulullah berlepas diri darinya, dan yang lainnya. Nah. Qala ghayra annahu la kabirata ma'al istighfar. Hanya saja, kata sahabat Ibnu Abbas, la kabirata ma'al istighfar, enggak ada lagi dosa besar kalau dihapus dengan istighfar. Kalau diiringi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Wala saghirata, dan enggak ada dosa kecil ma'al israr kalau terus-terusan dikerjakan. Maksudnya apa? Dosa kecil kalau terus-terusan dikerjakan itu menjadi besar. Jadi enggak disebut kecil lagi. Ya, mungkin lebih tepatnya sahabat Ibnu Abbas mengatakan ya enggak disebut dosa besar kalau disertai dengan istighfar, dan tidak disebut dosa kecil kalau dilakukan secara terus menerus. Ya. Kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sampai di situ uraian dari Syekh Abdurrahman bin Hasan As-Sa'di, Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, terkait sebuah riwayat yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam Kitab Tauhid dari sahabat Ibnu Abbas. Berikutnya Syekh Muhammad dalam Kitab Tauhid menyebutkan riwayat lain, masih ada kaitan dengan bab yang dibahas. Qala wa'ani ibn Mas'udin qala akbarul kabair al-ishraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, rawahu Abdul Razzaq. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah dan merasa aman dari makar Allah. Nah, ini yang ada hubungan dengan bab. Lalu al-qunut min rahmatillah, pasrah dari rahmat Allah, wal ya'su min rawhillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Rawahu Abdul Razzaq, hadis riwayat Abdul Razzaq. Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan atau mengutip ulang riwayat yang disebutkan barusan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rawhillah. Rawahu Abdul Razzaq. Beliau mengatakan, wa rawahu Ibnu Jarir bi asanid sihah an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad-sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat ini tadi disebutkan qauluhu akbarul kabair, dosa yang paling besar. Al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Ai fi rububiyatihi au ibadatihi, syirik kepada Allah baik dalam rububiyahnya ataupun dalam beribadah kepadanya, dalam uluhiyahnya. Wa hadza bil ijma', ini secara sepakat ya, seluruh para ulama menyatakan bahwa syirik kepada Allah itu memang ada di urutan pertama dari dosa yang paling besar. Qauluhu kemudian wal qunutu min rahmatillah. Dalam hadis tadi dikatakan termasuk dosa besar juga al-qunutu min rahmatillah. Sebelumnya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Lalu al-qunutu min rahmatillah, pasrah dari rahmat Allah. Qala Abu Sa'adat huwa asyaddul ya'si. Kata Abu Sa'adat, qunut itu tingkatan putus asa yang paling parah, yang paling berat. Tingkatan putus asa yang paling berat itu enggak disebut al-ya'su lagi, tapi al-qunut. Ya. Qala wa fihi at-tanbihu 'ala ar-raja'i wal khauf. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dalam hadis ini ada faidah berupa peringatan soal pentingnya memiliki harapan dan rasa takut kepada Allah. Fa idza khafa fala yaqnut wala yai'as. Sehingga apabila seseorang takut, maka tidak perlu pasrah dan putus asa. Bal yarju rahmatallah, akan tetapi hendaknya ia berharap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketakutan terhadap apapun jangan sampai membuat putus asa. Ya. Ketakutan terhadap hal apapun jangan sampai membuat putus asa, hilang harapan. Ya. Wa kana as-salafu yastahibbuna an yaqwa fi sihhati al-khauf. Ya. Wa fil maradhi ar-raja. Dan dulu para salaf mereka sangat ingin rasa takutnya itu menguat dikala sehat. Mereka dulu para salaf sangat menginginkan rasa takutnya kepada Allah itu menguat dikala sehat. Wa fil maradhi ar-raja, dan di kala sakit mereka sangat ingin harapannya kepada Allah menguat. Ini ya, ini yang sangat didambakan oleh para salaf dulu. Kalau sedang sehat, maka mereka berharap rasa takutnya kepada Allah menguat. Karena berapa banyak orang yang ketika diberi kesehatan kemudian hilang rasa takutnya kepada Allah. Dia melakukan segala hal yang diinginkannya, mengikuti hawa nafsunya karena sehat. Ya. Jadi lalai. Jadi lupa. Hilang rasa takut. Nah, kalau para salaf sangat berharap sekali rasa takutnya kepada Allah itu semakin menguat dikala sehat, banyak kesempatan, waktu luang. Dan sebaliknya, dikala sakit, maka mereka sangat berharap, ya, kalau roja, harapannya itu semakin menguat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau sakit jangan putus asa. Kalau sakit jangan putus asa. Seberat apapun penyakit yang diderita, harapan itu masih tetap ada. Justru di saat yang seperti itulah harus menguatkan roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Ya. Dan sebaliknya, ketika sehat, banyak kesempatan, ya, banyak waktu luang, diberi kemudahan, itu harus semakin meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru malah merasa aman dari ancaman Allah. Ini berbahaya. Ya. Nah, jadi sedang sehat harus ada khauf, sedang sakit harus ada roja. Ya. Ini yang akan membuat kita selamat dari merasa aman terhadap makar Allah dan aman dari berputus asa, ya, akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi tariqatu Abi Sulaiman Ad-Darani wa ghairihi. Inilah metode yang ditempuh oleh Abu Sulaiman Ad-Darani dan selainnya, sosok yang dikenal ahli ibadah. Ya. Qala wa yanbaghi lil qalbi an yakuna al ghalib alayhi al khauf, fa idza ghalaba ar-raja al khauf fasada al-qalbu. Fa idza ghalaba ar-raja'u al-khaufa fasada al-qalbu. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, wa yanbaghi lil qalbi an yakuna al-ghalibu 'alayhi al-khauf. Hati itu sudah semestinya didominasi oleh rasa takut. Yanbaghi lil qalbi an yakuna al-ghalib 'alayhi al-khauf. Hati itu sudah semestinya didominasi oleh rasa apa? Takut. Kalau sampai harapan mengalahkan rasa takut, maka rusaklah hati itu. Maka rusaklah apa? Hati itu. Ya. Nah. Jadi memang dua-duanya butuh keseimbangan antara khauf dengan roja. Tetapi yang di dalam hati itu harus lebih kuat rasa apa? Takut. Ya. Nah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ini dalil-dalilnya. Mengapa hati itu harus didominasi atau lebih didominasi oleh rasa takut, bukan oleh roja, tapi oleh rasa apa? Takut. Ini dalil-dalilnya. Pertama, surat Al-Maidah ayat 12. Innal ladhina yakhshawna rabbahum. Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang ada rasa takut kepada Rabbnya terhadap perkara-perkara gaib, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Satu. Yang kedua, surat An-Nur ayat 37. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka senantiasa merasa takut dari suatu hari, ya, tataqallab, yang berubah-ubah, apa? Al-qulub wal absar. Hati-hati dan pandangan-pandangan, yakni hari kiamat. Kemudian waqala ta'ala, surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Walladzina yu'tuna ma atauhu wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka-mereka yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajillah, hati mereka itu dalam keadaan takut, annahum ila rabbihim raji'un, sehingga mereka senantiasa kembali kepada Allah. Merekalah orang-orang yang bergegas dalam kebaikan, dan mereka orang-orang yang selalu pertama dalam mengerjakan kebaikan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasa takut, ya. Ini yang harus dominan ada dalam hati kita. Wa qala ta'ala, kemudian dalil lainnya surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitu ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Lihat. Yahdharul akhirah, takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan berharap akan rahmat Rabbnya. Qala qadimal hadar 'ala ar-raja fi hadhihi al-ayah. Allah mendahulukan penyebutan khauf daripada raja di ayat ini. Jadi kalau bicara urutan, maka khauf dulu baru kemudian raja. Tapi kedua-duanya harus sejalan, ya. Harus beriringan, ada dalam diri kita dan di dalam hati, yang harus lebih dominan itu rasa takut. Ya. Jangan sampai harapan yang lebih dominan. Kalau harapan yang lebih dominan, rusak hati kita. Nah, tapi kalau rasa takut yang lebih dominan, maka hati akan tetap dalam keadaan lurus, dan tentu saja rasa takut yang dominan tersebut tidak akan menghilangkan adanya harapan. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.